Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang bagian yang ba dari pelajaran ke-9. Dan kemarin sudah dijelaskan menambahkan penjelasan keterangan dari bagian yang sebelumnya, yakni tentang an-na'tu wal man'utu, tentang na'at dan man'ut. Jadi ditunjukkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa na'at itu mengikuti, menyesuaikan dengan man'utnya dari beberapa sisi, dari beberapa hal, yakni dari sisi nakirah dan ma'rifahnya. Man'ut nakirah, maka na'at juga nakirah. Kemudian kalau man'ut itu ma'rifah, maka na'at juga ikut menjadi ma'rifah. Kemudian dari sisi jenisnya, mudzakkar maupun mu'annas, nanti juga akan mengikuti, menyesuaikan. Kemudian dari sisi i'rabnya, yakni rofa' atau jar, dengan tanda dhammah ataukah dengan tanda kasrah, itu nanti juga akan mengikuti, menyesuaikan. Kemudian juga satu lagi, nanti dari sisi jumlah, ya, mufrad ataukah jama', nanti juga akan menyesuaikan. Dan ini sudah ditunjukkan contoh-contohnya pada bagian yang awal dan bagian yang kedua ini. Sekarang kita lanjutkan pada kemarin untuk lebih memperjelas tentang na'at dan man'ut ini dari contoh-contoh yang ada dari latihan-latihan berikut ini. Awalan yang pertama, iqra' waktu. Bacalah dan tulislah. Contoh yang pertama, At-tabibul jadidu fil mustashfa, dokter yang baru itu ada di rumah sakit. At-tabibul jadidu, ini na'at man'utnya. Wat-tabibul qadimu fil mustawshafi, wat-tabibul qadimu fil mustawshafi, dan dokter yang lama itu ada di klinik. At-tabibul qadimu, ini na'at dan man'utnya. Jadi al-jadidu dan juga al-qadimu itu na'atnya, mengikuti, menyesuaikan dengan at-tabibu sebagai man'ut. Dekatnya, ganti. Al-qalamul maksuru alal maktabi, pena itu patah. Pena yang patah itu di atas meja. Iya. Jadi artinya menunjukkan sifat pena yang patah itu ada di atas meja. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Al-mirwahatul jadidatu. Al-jadidatu di sini na'at dari al-mirwahatu, menyesuaikan, mengikuti, ya, mu'annas. Al-mirwahatu mu'annas, maka al-jadidatu mu'annas. Dari sisi yang lain juga ma'rifah, kemudian rofa' dengan dhammah juga mengikuti. Kemudian fil ghurfati, ada fi, maka isim menjadi jar dengan tanda kasrah, al-ghurfati, ya. Kemudian al-ghurfati diikuti sifatnya atau diikuti na'atnya, maka na'at itu juga sesuai dengan al-ghurfati, yaitu di kasrah, jar dengan kasrah, al-kabirati. Al-ghurfati mu'annas, al-kabirati mu'annas. Al-ghurfati jar dengan kasrah, maka al-kabirati juga jar dengan kasrah, mengikuti al-ghurfati. Ya. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfati al-kabirati. Ya. Kipas angin yang baru itu ada di ruangan yang besar itu. Berikutnya, al-lughatul arabiyatu sahlatun. Ya. Bahasa Arab itu mudah. Ya. Al-lughatul arabiyyatu, bahasa Arab. Bahasa yang dinisbahkan, yang disandarkan pada bangsa Arab. Ini. Jadi ini al-lughatul arabiyyatu itu susunan na'at dan man'ut. Ya. Al-lughatul arabiyyatu, bahasa Arab. Ini susunan na'at man'ut. Al-arabiyyatu itu na'at, al-lughatu man'utnya. Jadi bukan susunan idhofah, tapi susunan na'at dan man'ut. Bahasa Arab itu mudah. Lagi. Al-waladul tawilul alladhi kharaja minal fasli al-anna talibun minal hindi. Ya. Seorang anak yang tinggi. Anak yang tinggi. Yang keluar. Tinggi yang keluar dari kelas. Sekarang ini. Sekarang ini adalah, dia adalah. Dia adalah seorang. Seorang siswa dari India. Ya. Anak yang tinggi yang sekarang ini keluar dari kelas itu adalah seorang siswa dari India. Baik. Na'atnya mana? Na'atnya at-tawilu. At-tawilu. Man'ud. Al-waladu. Iya. Namun ini? Iya, hanya itu. Ya. Berikutnya. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Saya ada di madrasah tsanawiyyah. Ini setingkat SMA kalau di sini. Di sana madrasah tsanawiyyah itu setingkat SMA di sini. Ya, al-madrasah ini man'ut, as-sanawiyyati ini na'atnya. Jadi fil madrasati tsanawiyyati. Ada fi ya, maka jar dengan kasrah. Kemudian na'atnya mengikuti jar dengan kasrah. Fil madrasati as-sanawiyyati. Berikutnya. Dahabar rajulul faqiru faqiru ilal waziru. Waziri. Ilal waziri. Ya. Lelaki yang miskin itu. Miskin itu pergi ke kepala sang, ke Pak Menteri. Ke sang menteri. Ya, ke Pak Menteri. Baik. Naatnya? Naatnya de ar-rajulu. Naat. Naat dulu. Al-faqiru. Ya, naat al-faqiru man'ut ar-rajulu. Ar-rajulu. Berikutnya. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Ya. Laki murid seorang pelajar itu. Murid yang baru. Murid itu, yang baru itu telah duduk di depan Hamid. Khalfa di belakang. Di belakang Hamid. Ya. Murid yang baru itu duduk di belakang Hamid. Naatnya mana? Naatnya al jadidu. Ya, man'ut. Al-at-talibu. Ya. Katanya, saat. As-sikinul kabiru hadun jiddan. As-sikinu ini man'ut. Al-kabiru na'atnya. Pisau yang besar itu ya, tajam sekali. Hadun ini tajam. Ini. Berikutnya. Man hadal waladul waladus sagiru huwa ibnul mudarrisul jadidu. Mudarrisi ini mudhaf ilaih dari ibnu. Mudarrisil jadidi. Ya. Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Dia adalah. Ia adalah seorang anak yang kecil. Dia adalah, atau pertanyaannya, man hadzal waladus shaghir? Siapa? Siapa anak kecil yang ini? Kecil ini? Dia seorang, dia anaknya Pak guru yang baru itu. Ya, dia anak dari guru yang baru itu. Anak milik guru yang baru itu. Jadi yang baru gurunya. Al-jadidi ini na'at pada al-mudarrisi. Maka dia mengikuti, menyesuaikan dengan al-mudarrisi. Al-mudarrisi ini sebagai mudhaf ilaih dari ibnu. Maka, karena menjadi mudhaf ilaih, dia majrur ya dengan kasrah. Kemudian al-jadidi ini na'atnya. Maka dia juga ikut majrur dengan kasrah. Tamrin yang berikut, yang kedua, masih terkait dengan na'at dan man'ut. Imla fil faraghi fi ma yali. Isilah tempat yang kosong, isilah titik-titik. Fi ma yali pada kalimat berikut ini. Bin na'ti, dengan na'at. Alladhi baina qausaini, sesudah yang ada dalam kurung, di antara dua kurung. Jadi sesudah kalimat itu disediakan na'at yang berada di dalam kurung. Nah, kemudian na'at itu masukkan untuk mengisi titik-titik yang ada dalam kalimat tersebut. Ba'da tahliyatihi bi alif lam, sesudah memasangkan, memakaikan na'at atau kata tersebut dengan alif lam. Indal luzumi, di waktu atau di saat itu memang indal luzumi, sesuai dengan kelazimannya, sebagaimana mestinya. Jadi letakkan na'at itu yang ada dalam kurung sesudah dipasangkan alif lam, sebagaimana mestinya, sesuai dengan kelazimannya. Dan tentunya perhatikan, artinya kalau memang itu memang harus dipasangkan alif lam, dipakaikan alif lam, maka pasangkan, sambungkan dengan alif lam na'at tersebut. Tetapi kalau tidak, maka ya tidak perlu, bahkan tidak boleh dipasangkan alif lam, karena ini na'at. Sehingga perhatikan bagaimana keadaan man'ut-nya. Kalau man'ut ma'rifah dengan alif lam, maka na'at juga ma'rifah dengan alif lam. Tetapi nanti kalau man'ut itu nakirah, tidak ada alif lam, maka na'at juga tidak beralif lam. Ya, ini. Contoh yang pertama. Ainal mudarrisu al-jadidu. Al-mudarrisu ma'rifah, maka na'anya juga ma'rifah dengan alif lam. Ainal mudarrisu al-jadidu. Seperti itu ya. Di mana guru yang baru itu? Berikutnya. At-tajiru, at-tajirul kabiru fil fisuki. Fisuki, ya. At-tajirul kabiru, ya. Al-kabiru. Karena dia na'at dari at-tajiru ma'rifah. Baik, artinya? Pedagang yang besar itu dari pasar. Ada di? Ada di pasar. Ya. Yang ketiga, berikutnya. Ana talibun qadimun. Talibun, ini nakirah, tidak ada alif lam. Kemudian, na'atnya juga sesuai, yaitu nakirah, tanpa alif lam, sehingga tidak dipakaikan alif lam di sini. Jadi sesuai dengan asalnya, qadimun. Talibun qadimun. Ya. Ini, saya seorang pelajar yang lama. Ya. Berikutnya. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Ya. Seorang pelajar yang baru itu pelajar yang baru itu duduk di belakang Muhammad. Ya. Baik. Jadi kalau terjemahan dengan seorang biasanya ya, biasanya untuk yang nakirah. Kalau yang ma'rifah tanpa dengan lafaz seorang langsung ya. Pelajar yang baru itu ya, duduk di belakang Muhammad. Kalau talibun qadimun, seorang pelajar yang lama. Talibun jadidun, seorang pelajar yang baru. Ini nakirah. Terjemahannya biasanya ya. Ini menggunakan kata seorang atau yang semisalnya. Tapi kalau ma'rifah, tidak perlu menggunakan lafaz seorang dalam menerjemahkan. Ini biasanya begitu ya. Walaupun tidak harus seperti itu, tidak mutlak, tapi sesuaikan dengan terjemahan yang baik, yang benar dalam bahasa Indonesia. At-talibul jadidu, pelajar yang baru itu. At-talibul qadimu, pelajar yang lama itu. Jadi seperti itu. Manil waladu at-tawilu, alladhi kharajal ana minal fasli, siapa anak yang tinggi yang sekarang ini keluar dari kelas. Siapa anak yang tinggi yang sekarang ini keluar dari kelas itu? Ini at-tawilu. Berikutnya. Ammarun waladun qasirun. Ya. Ammar seorang anak yang pendek. Ya. Waladun qasirun. Berikutnya. Faisalun tabibun sahirun. Ya. Yeah. Faisal seorang dokter yang terkenal. Ya. Yeah. Liman hadas sariru al maksuru. Liman hadas sarirul maksuru. Milik siapakah tempat tidur atau dipan yang rusak ini? Hadha qalamun maksurun. Hadha qalamun maksurun. Ini adalah pena yang patah, yang rusak. Berikutnya. Aina sukul. Sikinu. As-sikinu. Aina sikinu. Sikinul. Hadu. Hadun. Al-hadu. Tidak tanwinnya. Al-hadu. Ya. Dalnya di tasdid. Aina sikinul hadu. Aina sikinul hadu. Ya. Di mana? Di mana pisau yang tajam itu? Ya. Berikutnya. Liman hadihi sayyaratu. Sayyaratu. Al-Jamilatu. Ya. Yeah. Milik siapa mobil yang indah ini? Ya. Yeah. Mobil yang bagus ini, mobil yang indah ini. Ini tentang na'at dan man'ut. Jadi na'at itu mengikuti man'utnya. Na'at itu menyesuaikan dengan man'utnya. Ada yang ditanyakan tentang ini, na'at, man'ut? Masih aduh deh, cara membentuk kalimatnya itu, mengartikannya itu masih. Jadi mengartikan, menerjemahkan itu ya kita mengambil dari bahasa Arabnya, memahami arti-arti perkata, kemudian ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat terjemahannya. Tetapi maknanya tetap sama dengan makna yang bahasa Arabnya. Ini. Jadi bahasa Arab mempunyai kaidah tersendiri, mempunyai bentuk atau pola kalimat tersendiri yang itu bisa sama tapi juga bisa berbeda dengan bahasa Indonesia. Sehingga untuk menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ya, yang penting maknanya sama, tidak keluar dari makna kalimat. Tetapi untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia, ya, disesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Jadi bukan apa letter lock atau mutlak harus sama persis dengan bahasa Arabnya. Bahkan itu mungkin dalam beberapa kalimat tidak bisa kalau terjemahan terlek gitu dalam bahasa Indonesia, nanti malah menjadi rancu, menjadi tidak jelas. Jadi fahami ya, kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, susunan-susunan dalam bahasa Arab, ya, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, yang baik, yang benar. sehingga mungkin tadi dalam penerjemahan ada semacam penambahan adalah seorang Ammarun waladun qasirun misalnya. Ammar adalah seorang anak yang pendek. Ada penambahan adalah, ada penambahan seorang dan terjemahan. Padahal dalam bahasa Arabnya tidak ada lafaz yang menunjukkan itu. Yang nampak tidak ada yang menunjukkan makna adalah atau makna seorang. Tetapi dalam bahasa Indonesia diartikan demikian. Sesuai dengan bahasa Indonesia seperti itu. Tapi bahasa Arab cukup mengatakan Ammarun waladun qasirun, Faisalun tabibun syahirun. Faisal, dokter yang terkenal. Ini terjemahan secara ringkas ya seperti ini. Mungkin kalau itu bisa diterima dengan baik dalam bahasa Indonesia ya cukup. Faisal, dokter yang terkenal. Tapi kadang butuh diperjelas. Faisal adalah dokter yang terkenal. Faisal adalah seorang dokter yang terkenal. Jadi bahasa Indonesia sifatnya seperti itu ya. Itu berbeda dengan bahasa Arab. Ya. Liman hadas sarirul maksuru, contohnya tadi, milik siapa? Ya, kalau diterjemahkan letter lock ya, milik siapa ini tempat tidur yang rusak? Maksudnya milik siapa tempat tidur yang rusak ini? Ya. Jadi berusaha untuk membedakan, memahami bahasa Arab itu dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Rasa bahasa Arab ya dengan kaidah bahasa Arab dan rasa bahasa Indonesia juga dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini yang juga perlu diperhatikan ya. Jadi tidak sekedar arti kata per kata, tapi juga menyusunnya yang baik, yang benar dalam bahasa Indonesia sesuai dengan makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Seperti tadi waladun, dalam penerjemahan ditambahkan seorang, seorang anak, tabibun, seorang dokter. Ya, karena waladun, tabibun ini menunjukkan jumlah satu. Ini bentuk isim mufrad, menunjukkan jumlah satu, bukan jamak. Ya, maknanya walad itu hanya satu orang. Tabibun juga dokternya hanya satu orang. Ya. Tapi dalam bahasa Arab dengan bentuk seperti ini sudah menunjukkan jumlahnya. Adapun dalam bahasa Indonesia terkadang perlu diperjelas seorang anak, seorang dokter. Untuk memperjelas jumlahnya hanya satu orang. Kan itu. Jadi itu perlu diperhatikan masing-masing bahasa itu punya kaidah, punya apa ya, punya rasa bahasa tersendiri yang itu berbeda. Mungkin ada yang sama tapi juga banyak yang berbeda. Apa lagi? Mungkin nggak mesti ditambahi alazi. Dalam bahasa Arabnya tidak mesti dengan alazi. Ya ini yang ada di jilid 1 ini mungkin masih relatif ya, masih sederhana, masih ringkas, masih mudah. Artinya susunan kalimat yang ada di tamrin dalam latihan latihan di dalam jilid yang 1 ini relatif masih sederhana bentuknya. Walaupun ada na'at, ada badal, ya itu relatif masih sederhana, ya, masih untuk awal-awal bagi yang belajar itu masih mudah insyaallah. Dan nanti mungkin di pelajaran-pelajaran mendatang, mungkin di jilid yang berikutnya atau mungkin dalam kitab-kitab yang lain atau dalam kalimat secara umum yang ada dalam bahasa Arab itu bentuknya sudah lebih kompleks, lebih rumit dari ini. Kadang untuk menentukan mana mubtada, mana khobar itu ya harus diteliti dengan cermat dulu. Mana itu na'atnya atau mana badal. Itu kadang juga harus butuh apa? Ketelitian, keseriusan yang lebih gitu. ada lagi? Ya, sedikit demi sedikit, ya, satu persatu, ya, apa yang didapatkan dari awal sampai sekarang dan nanti seterusnya, itu dicoba untuk tetap terus dipahami, ya, secara makna, secara lafaz, faedah-faedahnya, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Tamrin yang ketiga, kita tambah sedikit, tinggal satu halaman ini. Iqra', bacalah. At-talibu alladhi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. At-talibu alladhi, ya, ini ada alladhi. Jadi maknanya siswa yang keluar dari kelas sekarang ini min Indonesia, dari Indonesia. Di sini at-talibu sebagai mubtada, kemudian min Indonesia sebagai khobar. Ini alladhi itu nanti na'at dari at-talibu. Nanti tentang alladhi akan dijelaskan nanti, ya. Kita lihat contohnya dulu. Al-kitabu alladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang ada di atas meja itu lil mudarrisi, milik Pak Guru. Al-kitabu mubtada, lil mudarrisi khobar. Kemudian alladhi na'at dari al-kitabu, memberikan sifat pada al-kitabu tadi. Yang berikutnya, liman hadzal qalamul jamilu alladhi 'alal maktabi, milik siapa pena yang bagus yang ada di atas meja ini? Ya, hadza di sini sebagai mubtada. Ya, kemudian khobarnya adalah liman. Liman ini khobarnya, dia didahulukan karena ada istifhamnya. Man itu istifham. Jadi di sini khobarnya didahulukan. Kemudian tadi hadza itu mubtada. Al-qalamu itu badal dari hadza. Al-qalamu badal dari hadza. Kemudian al-jamilu itu na'at dari al-qalamu. Ya. Kemudian alladhi itu juga na'at dari al-qalamu. Sama. Jadi masing-masing punya fungsi, punya kedudukan sesuai dengan keadaannya. Al-qalamu badal dari hadza. Al-jamilu itu na'at dari al-qalamu. Jadi seperti itu. Berikutnya, al-baitul kabiru alladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar yang ada di jalan itu milik sang menteri. Al-baitu mubtada, lil waziri khobar. Al-kabiru itu na'ab dari al-baitu. Alladhi ini juga na'ab dari al-baitu. Yang berikutnya, as-sariru alladhi fi ghurfati khalidin maksurun. Tempat tidur yang ada di kamar Khalid itu rusak. As-sariru mubtada, maksurun khobar. Alladhi ini na'ad dari as-sariru. Jadi di sini fungsi atau kedudukan alladhi dalam kalimat ini sebagai na'ad dari isim sebelumnya. Terkait dengan fungsi atau kedudukannya sebagai na'ad dari isim yang sebelumnya. Kemudian tentang alladhi sendiri, ini isim ini disebut sebagai isim mausul. Alladhi ini disebut sebagai isim mausul. Alladhi disebut sebagai isim mausul. Ya. Kemudian kalau diperhatikan dari contoh-contoh tadi, sesudah alladhi ini ada kalimat yang menyertainya, yang menjelaskan tentang alladhi tersebut, yang menjelaskan terkait dengan alladhi tersebut. Contohnya tadi, alladhi kharaja minal faslil ana, alladhi alal maktabi, alladhi fi dhalika syari'i, alladhi fi ghurfati khalidin. Jadi sesudah alladhi ini diikuti suatu kalimat yang terkait dengan alladhi, yang menjelaskan tentang alladhi tersebut. Ini. Jadi isim mausul keadaannya demikian. Isim mausul itu selalu diikuti oleh kalimat yang menjelaskan tentang isim mausul tersebut. Ini. Kalimat yang terletak sesudah isim mausul yang menjelaskan tentang isim mausul tersebut, itu disebut sebagai silatul mausul. Silatul mausul. Jadi silatul mausul itu kaitannya dengan isim mausul itu. Silatul mausul itu terkait dengan alladzi itu sendiri. Dari contoh tadi misalnya, kharaja minal faslil ana. Ini silatul mausul terkait dengan alladzi, menjelaskan tentang alladzi. Alal maktabi. Ini silatul mausulnya dari alladzi. Fi dzalika syari'i. Ini silatul mausul dari alladzi. Fi ghurfati Khalidin. Ini juga silatul mausul dari alladzi tersebut. Jadi alladzi atau isim mausul akan selalu diikuti oleh silatul mausul. Jadi silatul mausul kalimat yang terletak sesudah isim mausul menjelaskan tentang isim mausul tersebut. Jadi pengertian dari isim mausul sendiri sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini, isim mausul adalah isim yang menjelaskan sesuatu dengan perantaraan kalimat sesudahnya atau dengan perantaraan silatul mausul tersebut. Jadi alladzi kharaja minal faslil ana, di sini alladzi menjelaskan sesuatu, menjelaskan tentang at-talibu atau misalnya menjelaskan tentang al-kitabu atau yang lainnya. Nah, menjelaskan sesuatu tadi, alladzi menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan kalimat sesudahnya, sesudah alladzi. Menjelaskan at-talibu menyebutkan kalimat kharaja minal faslil ana. Menjelaskan tentang al-kitabu dengan menyebutkan kalimat sesudahnya, alal maktabi, alladzi alal maktabi, dan yang semisalnya. Yang demikian disebut dengan isim mausul. Ya, menjelaskan sesuatu dengan perantaraan kalimat sesudahnya. Dan kalimat yang sesudahnya itu tadi disebut dengan silatul mausul. Dan isim mausul nanti dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya, di antaranya ini alladzi. Ya, termasuk nanti ada alladzina atau alladzi, itu juga nanti termasuk isim mausul. Ya, tapi nanti ada perbedaan keadaan dengan alladzi ini. Nanti akan dijelaskan pada pelajaran yang akan datang insyaallah. Jadi untuk awal ini untuk diketahui dulu tentang isim mausul seperti ini, yaitu alladzi. Kemudian yang berikutnya, rangkuman tentang na'at dan man'ut ditunjukkan dalam contoh yang seperti ini. Baitun jadidun. Baitun itu disebut man'ut, jadidun disebut na'at. Ya, memberikan makna sifat pada sebelumnya, pada isim sebelumnya, rumah yang baru. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-maktabatu, maktabah, perpustakaan, atau toko buku. Al-maktabah itu bisa bermakna perpustakaan, tapi juga bisa bermakna toko buku. Nanti sesuai dengan siyakul kalam, dengan konteks kalimatnya. Al-ana, sekarang, saat ini. Al-mirwahatu, kipas angin. Al-mustausofu, klinik. Al-madrasatu sanawiyatu, madrasah sanawiyah. Al-waziru, wazir, menteri. Syahirun, terkenal. Hadun, tajam. Ini ya. Ada yang ditanyakan? Ghurfati Khalidin mudhaf ilaih. Iya, ghurfati Khalidin, ghurfati mudhaf, Khalidin mudhaf ilaih. Iya. Ada lagi? Ya, ini ya tentang na'at dan man'ut, dan tadi ada tambahan sedikit tentang isim mausul. Dan mungkin nanti di pelajaran-pelajaran mendatang juga akan dibahas lagi tentang isim mausul itu. Ya, mungkin untuk pagi ini sampai ini dulu. Selesai pelajaran ke-9. ya, dengan ini. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang berikutnya pada waktu yang akan datang insyaallah. Falakum minkum da kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.